نؤمنه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فالحمد لله. Di kesempatan sore hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Nawaqidul Islam. Dan kita masih berada pada pembahasan An-Naqid Al-Khamis, pembatal Islam yang kelima. Pada kajian sebelumnya kita telah mengambil sekian faedah dari penjelasan Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Di antara faedah yang kita ambil adalah hendaknya seorang muslim atau muslimah, terlebih seorang sunni salafi wa salafiyah, mengagungkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, memprioritaskan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan hendaknya dia waspada dari al-hiqdu wal-bughdu fi qalbihi, adanya kebencian, kedengkian, ketidaksukaan kepada sesuatu dari Al-Quran was-Sunnah. Dari sini penting bagi kita, ayuhas salafiyin was-salafiyat, untuk benar-benar memantau dan mengontrol kalbu kita, agar jangan sampai bercokol di dalamnya sebuah kebencian atau ketidaksukaan kepada salah satu dari syariat Allah, kepada sebagian dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana ini adalah ciri dari al-munafiqin, kaum munafiqin, wal-kafirin. Mereka adalah orang-orang yang benci kepada Al-Quran wa sunnah, benci terhadap apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, Sehingga Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang gamblang dan jelas, maka engkau akan mengetahui, engkau akan melihat, nampak pada wajah-wajah orang yang kafir, yang kufur kepada ayat-ayat Allah, nampak pengingkaran, nampak ketidaksukaan, kebencian. Li'annahum yubghiduna ayatillahi azza wa jal. Karena mereka benci kepada ayat-ayat Allah azza wa jal. Maka Asy-Syaikh Al-Fauzan menyatakan, wa fal khataru syadidun fi hadzal bab. Maka bahaya sangat besar dalam bab ini. Kemudian beliau lanjutkan, wa hadzan naqidu khataruhu syadidun. Pembatal Islam yang kelima ini bahayanya besar. Wa huwa khafiyun fid dhamairi wan nufusi. Karena pembatal Islam yang kelima ini tersembunyi di dalam sanubari dan jiwa-jiwa manusia. Fa 'alal muslimi ayyatafaqqada nafsahu ma hadzan naqidi. Ini yang tadi kita katakan. Wajib bagi setiap muslim, kadzalika muslimah, terlebih salafi wa salafiyah, yang mengaku berjalan di atas manhaj salaf, yang mengikuti jejak salafus salih, minal anbiya'i wal mursalin, minas sahabati wat tabi'in wa atba'ihim wa man ba'dahum, wajib baginya ayyatafaqqada nafsahu, untuk dia mengontrol jiwanya, tanggap dan perhatian terhadap jiwa dan sanubarinya terkait dengan pembatal Islam ini. Jangan sekali-kali merasa aman. Li'alla yakuna fihi syai'un minhu, agar jangan sampai bercokol di dalam kalbunya, dalam jiwanya, sesuatu dari hal ini, yaitu pembatal Islam ini. Au yubghidha syai'an mimma ja'a 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam, atau jangan sampai ada dalam jiwanya, di dalam kalbunya, sesuatu kebencian atau kebencian kepada sesuatu dari syariat yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasallam, imma li mukhalafatihi li syahwati nafsihi, apakah karena menyelisihi syahwat jiwanya, au mukhalifihi madhhabih, atau menyelisihi madhhabnya, au mukhalafati hizbihi au imamihi, atau menyelisihi kelompoknya atau panutannya, fa hadza ala khatarin azim, maka ini benar-benar di atas bahaya yang besar. Ya, di atas bahaya yang besar. Banyak contohnya. Mungkin dalam bab muamalah, ya. Ketika dia tahu bahwasannya riba itu haram. Riba dengan beragam bentuknya, dengan berbagai jenisnya. Karena riba di masa kita hidup ini, di zaman ini, praktek ribawi, tidak hanya kita lihat atau kita dapati di bank-bank saja, praktek yang dilakukan oleh bank. Apakah bank yang katanya bank syariah, atau juga bank-bank konvensional. Tidak hanya itu. Di berbagai sisi kehidupan, sisi muamalah kaum muslimin di masa ini, hampir-hampir tidak selamat dari yang namanya riba. Dalam jual beli kendaraan, terjadi riba. Dalam hutang piutang, riba. Dalam hal gadai, pergadaian, riba. Berbagai praktek riba terjadi. Maka jangan sampai kemudian, ya, na'udzubillah muncul dalam kalbu kita, kenapa kok sedikit enggak boleh? Kenapa masa ini saja? Ya, mungkin dia tidak mengucapkan dengan lisannya, tapi terbetik dalam kalbunya karena hawa nafsunya, karena syahwatnya kepada dunia, kepada harta. Wal'iyadzubillah. Sehingga dia tidak senang dengan aturan syariat Islam, dengan hukum-hukum Allah terkait dengan ribawi. Begitu pula terkait dengan pakaian misalnya. Syariat Islam telah mengatur tata cara pakaian. Bagaimana pakaian yang syar'i? Jangan sampai ada seorang salafi atau salafiyah. Dia karena terlanjur senang. Terlanjur ya. Suka sekali dengan model-model pakaian. Baik itu ala barat, ala Eropa, atau ala Amerika, atau apapun. Sehingga dia tidak suka dengan aturan syariat terkait dengan pakaian ini. Dia lebih senang tampil dengan mode-mode orang-orang kafir. Gaya-gaya kufar dalam model pakaiannya atau rambutnya atau penampilannya atau ini dan itu. Maka al-hadar, harus waspada kita, istri-istri kita, anak-anak kita harus benar-benar waspada. Jangan sampai muncul di dalam kalbu kita, ada di dalam sanubari kita, ketidaksukaan, kebencian kepada syariat Islam, kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Fal khataru syadid, kata Syekh Al-Fauzan. Al khatar syadid, bahayanya sungguh sangat dahsyat, besar. Terkait dengan bab ini. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala melanjutkan, fatabayyana min hadha annahu yajibu ala al-muslimi ayyuqira wa yahtarima kitab Allahi azza wa jalla wa ahadith al-rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas dari sini menunjukkan tentang kewajiban seorang muslim untuk memuliakan dan menghormati kitabullah dan juga hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar harus dihormati, dijunjung tinggi, diprioritaskan, dikedepankan, jangan dikalahkan. Walla yuqaddima alaihi ma syai'an min al-ara'i wal madhahib war raghabati wash syahawat. Dan jangan sekali-kali dia memprioritaskan sesuatu pun dibandingkan Alkitab was sunnah dari berbagai logika-logika, madhab-madhab, ambisi-ambisi duniawi, syahwat dunia. Jangan sampai. Hadza huwa muqtadal iman, dan ini merupakan konsekuensi iman. Konsekuensi al-iman, iman kita kepada Allah, iman kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya adalah menghormati Alkitab was sunnah, mengedepankannya, mendahulukannya dari sesuatu apapun. Wa yajibu wa yuhibba kitaballahi wa sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya seorang muslim atau muslimah mencintai kitabullah, dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yubghidha ma yukhalifa kitab Allahi wa yukhalifu ma yukhalifu kitab Allahi wa yukhalifu sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya dia membenci segala yang menyelisihi kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini juga berat. Ya, apalagi sesuatu yang kita sudah terlanjur suka kepadanya. Dulunya kita senang. Senang kepada musik. Senang kepada ya acara ini, acara itu. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang dulu itu harus diwaspadai. Oleh karena itu, dalam kisah hadis tentang Zatu Anwat, itu digambarkan oleh sahabat bahwa mereka bisa atau sebab mereka terjatuh pada perbuatan itu, yakni meminta Zatu Anwat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan permintaan yang kufur. Itu disebabkan mereka orang-orang yang baru masuk Islam dan kebiasaan-kebiasaan dulu di saat masih kafir melekat kuat. Masih ada dan melekat kuat. Wa nahnu hudatsau ahdin bikufrin, dan kami adalah orang-orang yang masih baru masanya dengan kekufuran. Sehingga kebiasaan itu masih kuat, melekat. Maka ini yang harus kita waspadai. Masing-masing kita tahu tentang kelemahannya, kekurangannya, kebiasaan-kebiasaan jeleknya dulu. Maka dia harus waspada dengannya. Senang acara ini, senang acara itu. Namun ternyata syariat melarangnya. Tidak sesuai dengan syariat Islam. Bahkan dilarang. Tidak boleh hukumnya di dalam Islam. Maka kita harus tunduk. Kita harus mengalahkan syahwat kita. Sehingga membenci segala yang menyelisihi kitabullah dan sunnah. Hadhihi alamatul imani wal ittiba'i wal iqtida. Ini adalah tanda keimanan dan sikap ittiba' serta iqtida'. Mengikut, meneladani Rasulullah alaihi salatu wassalam. Atau mengikut dan meneladani Alkitab wassunnah. Wallahu subhanahu wa ta'ala anzala al-kitaba wa anzala as-sunnata wa amarana bittiba'i al-kitab wa sunnah wa nahana an mukhalafatihima. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan al-kitab dan juga sunnah dan memerintahkan kita selaku hambanya untuk mengikuti al-kitab wa sunnah serta melarang kita dari sikap menyelisihi keduanya. Walladhi yuridun najata wad-daral akhirah alaihi ayyatamassaka bil kitabi was sunnati hatta law khalafa dhalika ma yuriduhu wa yashtahi. Maka orang yang menginginkan kesuksesan dan menginginkan keselamatan di negeri akhirat kelak, wajib baginya untuk berpegang teguh dengan Alkitab was sunnah, berkomitmen dengan Alkitab was sunnah walaupun menyelisihi apa yang dia inginkan dan yang dia harap-harapkan atau dia idam-idamkan. Fa innal aqibata hamida, sesungguhnya kesudahan yang baik itu benar-benar akan dilihat. Kesudahan akhir yang akan dia dapatkan adalah benar-benar suatu yang nikmat, mulia, terpuji. Jika dia berusaha untuk melawan syahwatnya, melawan keinginan-keinginan dan tarikan-tarikan nafsunya, untuk mengikuti Alkitab wa Sunnah, berpegang dengan Alkitab wa Sunnah. Dan ini cukup berat. Sekali lagi, sangat berat. Karena syaitan wa junuduh, syaitan dan bala tentaranya tidak akan diam melihat seorang hamba berusaha istiqamah di atas Alkitab wa Sunnah, wa tamassuk bi Alkitab wa Sunnah. Syaitan tidak akan diam. Dia akan melancarkan makar-makarnya, tipu dayanya. Dia terus akan menggoda, mengajak kepada sikap menyelisihi Alkitab wa Sunnah. Wallahu jalla wa ala hakimun, alimun, yuharrimu alaika hadha syai'. Dan Allah Jalla wa'ala zat yang maha bijaksana, maha mengetahui, mengharamkan bagimu hal ini, sesuatu ini. Allah haramkan bagimu, apa misalnya riba. Allah haramkan bagimu musik. Allah haramkan atasmu bersolek, ya, atau berdandan di hadapan selain suami, di hadapan para lelaki yang bukan mahram. Allah mengharamkan kamu, wahai seorang wanita, seorang muslimah, membuka aurat, menampakkan aurat kepada rijal ajanib, laki-laki yang bukan mahram. Wa in kunta tamilu wa targhabu fi, walaupun kamu cenderung dan condong berhasrat kepadanya. Ya, mungkin kita senang misalnya kepada sepak bola. Tapi jangan sampai kesenangan kita itu menyeret kita melakukan yang haram. Senang kepada ini, senang kepada itu, yang bertentangan dengan Al-Quran wa Sunnah, yang itu adalah Allah haramkan, Allah larang darinya. Jangan sampai kita cenderung mengikuti hawa nafsu kita sehingga kita tidak mempedulikan syariat Allah yang Allah tetapkan dalam Alkitab wa Sunnah. Walakin Allah a'lamu bil ma'al wal awaqib. Akan tetap Allah lebih tahu tentang akhirnya dan kesudahannya. Sehingga terkadang sesuatu yang kita anggap itu jelek, kita anggap tidak baik, sebenarnya itu adalah kebaikan. Kebaikan yang hakiki, kemaslahatan yang besar. Sehingga wajib bagi kita untuk meyakini dan menjadikan sebagai prinsip bahwa setiap yang Allah tetapkan, yang Allah syariatkan, segala yang datang dari Allah dan Rasulnya, fihi khair, wa fihi maslahah, padanya kebaikan, padanya kemaslahatan yang besar. Ini prinsip kita, ini akidah dan keyakinan kita. Kenapa? Karena Allah yang lebih mengetahui al-ma'al, yakni akhirnya, kesudahannya, hasil akhirnya Allah yang lebih tahu. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Diwajibkan atas kalian al-qital, berperang, yang mana perang itu kurhun lakum, sesuatu yang kalian benci. Yani secara fitrah, sesuatu yang wajar dan normal membenci yang namanya qital, peperangan, perang yang resikonya bisa terbunuh, mati dalam perang itu. Wa asa, dan mungkin saja, antakrahu syai'an, kalian membenci sesuatu, wa huwa khairul lakum, sementara padanya itu kebaikan bagi kalian. Yang kalian benci itu baik bagi kalian. Dan sebaliknya, mungkin saja kalian menyukai, mencintai, gandrung kepada sesuatu. Namun ternyata itu jelek bagi kalian. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sementara kalian tidak tahu. Yakrahuna al-qitala lima fihi minal masyaqqati wal jarhi wal qatli wal khatar karahatan nafsiyah la karahatan diniyah. Mereka membenci al-qital, peperangan, karena di dalamnya ada keberatan, kesulitan, wal jarah, luka akan dialami dalam perang, terbunuh juga demikian, bahaya-bahaya akan didapati dalam perang tersebut, sehingga mereka membencinya dengan kebencian naluri, jiwa, bukan kebencian diniyah. Lianan nufus, karena jiwa-jiwa manusia ini takrahul jarha wal qatr, pasti benci kepada luka dan juga pembunuhan. Pasti enggak ada yang suka. Dan itu normal, wajar. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Fal muslimu ya'lamu annama hakama Allahu bihi aw hakama bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu huwal khairu ajilan aw ajila. Ini prinsip yang diingatkan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan kepada kita semuanya. Prinsip yang besar, prinsip yang penting. Prinsip yang menyelamatkan, kata beliau, seorang muslim dia benar-benar tahu dan sadar serta yakin bahwa apa yang Allah hukumi atau hukum yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah kebaikan, baik yang ajilan, kebaikan yang nampak, ya, segera nampak di saat itu, atau kebaikan yang nampak nanti di masa yang akan datang. Walau kana yadhharu lahu anna fihi masyaqqatun aw mukhalafatu li hawa nafsihi. Walaupun nampak bagi dia dalam hukum tersebut ada keberatan, kesulitan, kepayahan dalam menerapkannya, berpegang dengannya, atau bertentangan dengan hawa nafsunya. Fa innahu ya'taqidu, maka seorang muslim yang menginginkan keselamatan, kesuksesan dunia terlebih akhiratnya, ya taqid, dia benar-benar yakin, annal khaira, bahwa kebaikan, fima qala Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, kebaikan itu ada di dalam qala Allah, firman Allah, dan juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yani ada dan terdapat dalam Alkitab was sunnah. Wala yuqaddimu alaihima syai'an, sehingga dia tidak mendahulukan sesuatu pun darinya, dari keduanya. Wala yuqaddimu ra'yahu, dia juga tidak mendahulukan ra'yunya. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Wahai hamba-hamba yang beriman, jangan kalian mendahulukan dari apa yang ada di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Jangan kalian mendahulukan sesuatu dari apa yang ada di depan kalian berupa hukum Allah dan Rasul-Nya, syariat Allah jalla fi'ala. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Kemudian beliau hafizahullah melanjutkan, wa Umar radhiyallahu anhu yaqul, dan Umar radhiyallahu taala anhu yaqul, walaupun asar ini sebagaimana disebutkan dalam ta'liq dikeluarkan oleh Al-Bukhari wa Muslim, namun bukan dari ucapan Umar, akan tapi datang dari ucapan Sahal ibn Hunayf radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia bernama Sahal bin Hunayf. Namun Syekh Hafizahullah menyebutkan di sini Umar. Umar radhiyallahu taala anhu yaqul, "Ya ayyuhan nas, ittahimu ar-ra'ya fid din. Falau ra'aituni yauma Abi Jandal an arudda amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ajtahidu wala alu." Kata Umar sebagaimana dinukil oleh beliau hafizahullah, "Wahai sekalian manusia, tuduhlah ra'yu-ra'yu kalian dalam agama. Hendaknya kalian tuduh, kalian salahkan, kalian curigai ra'yu kalian, pendapat kalian, logika kalian. Itu yang hendaknya kalian tuduh, artinya kalian curigai, kalian menilai bahwa ra'yu kalian yang salah, pendapat-pendapat kalian yang salah. Jangan kalian justru menuduh Alkitab wa Sunnah. Falau ra'aituni, seandainya aku saat itu di yaumi Abi Jandal, di hari kisah Abu Jandal, an arudda amra Rasulillah, untuk aku membantah keputusan dan kebijakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ajtahidu, maka aku berusaha, ya, berusaha untuk tetap mengikuti keputusan Rasulullah walaupun aku tidak sanggup. Sebenarnya aku tidak sanggup untuk menerima kebijakan Rasulullah saat itu. Tapi aku berusaha untuk tetap tunduk dan patuh mengikuti kebijakan ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya apa? Kisahnya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan terkait dengan ucapan ini. Wal qissatu, kisahnya, annahu lamma salahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-musyrikina fil Hudaybiyah ala ay yarji'a wa ya'tiya min al-amil qadim. Kisahnya yaitu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan suluh, perjanjian damai dengan kaum musyrikin dalam perjanjian Al-Hudaybiyah yang ma'ruf. Ayyarji'a, untuk kembali, wa ya'ti fil amil qadim, pada tahun berikutnya. Syaqqa dhalika ala Umar, hal itu berat bagi Umar radhiyallahu ta'ala anhu, wa ala ghairihi minas sahabah, dan yang lainnya dari sahabah. Li'annahu zahara lahum anna hadha intisarun lil kufar wa fihi dhullatun lil muslimin. Karena yang nampak bagi sahabat, termasuk Umar, kebijakan Rasulullah tersebut adalah intisar, sebagai bentuk intisar, memberikan kemenangan kepada orang-orang kafir dan kelemahan, kerendahan bagi kaum muslimin. Yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyepakati poin-poin perjanjian Al-Hudaybiyah, di antaranya, di antara poin tersebut menegaskan bahwa apabila seorang kafir musyrik yang lari, yakni yang seorang dari negeri Makkah, kota Makkah, yang lari berlindung kepada Nabi SAW di kota Madinah, maka harus dikembalikan. Tapi sebaliknya, jika dari Madinah ada yang kemudian kembali ke kota Makkah kepada kaum musyrikin, maka tidak boleh diminta kembali, tidak dikembalikan. Yang zahir dari ini nampak tidak adil atau kurang tepat. Zahirnya demikian. Sehingga ketika Abu Jandal yang dia adalah anak dari Suhail bin Amr, tokoh Quraisy, tokoh kufar Quraisy saat itu, yang kemudian dia masuk Islam pada Fathu Makkah, Abu Jandal yang telah masuk Islam di Makkah, ketika dia lari ke Madinah di saat telah terjadi perjanjian Al-Hudaybiyah, Nabi SAW tetap memutuskan bahwa Abu Jandal harus kembali ke kota Makkah. Maka hal ini tidak diterima oleh Abu Jandal dan juga sebagian sahabat tidak setuju dengan poin ini. Sehingga mereka sempat merasa berat dengan keputusan dan kebijakan Rasul SAW, namun mereka kalahkan jiwanya. Kelak mereka kalahkan ro'yunya demi mengikuti, beritiba kepada Nabi SAW. Ternyata perjanjian Hudaibiyah Allah jadikan sebagai fathan, sebagai fatah, sebagai pembuka kemenangan bagi kaum muslimin. Padahal para sahabat menganggap ini enggak benar. Nabi melakukan perjanjian Hudaibiyah, para sahabat menganggap tidak perlu, kita perangi mereka saja. Bahkan di antara poin-poin tersebut, menurut para sahabat, menguntungkan kaum musyrikin dan merugikan kaum muslimin. Namun mereka kalahkan itu. Sehingga Umar menyatakan, seandainya aku bisa membantah keputusan dan kebijakan Rasul SAW saat itu, aku akan bantah. Aku akan menolaknya. Tapi aku berusaha untuk tetap menerima keputusan Rasul wala alu, dan walaupun aku tidak sanggup menerimanya. Namun ternyata apa? Ternyata hasil akhir, al-aqibah, al-hamidah, itu ada pada al-ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada pada keputusan dan kebijakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fashaqqa alaihim dhalika, fakallama Umar Abu Bakar. Umar merasa berat sehingga dia berbicara kepada Abu Bakar As-Siddiq. Faqala lahu Abu Bakar, Abu Bakar menyatakan, hadza Rasulullah. Ini adalah kelebihan, keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ada seorang yang sangat kuat ittiba'nya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abu Bakar menyatakan, hadza Rasulullah, ini adalah Rasulullah. Yang memutuskan adalah Rasulullah. Yang melakukan perjanjian damai ini adalah Rasulullah. Amsik bigharzihi, maka pegangi dengan kuat kebijakan Rasulullah tersebut. Fatamma sulhu, maka terjadilah perjanjian Hudaibiyah itu dengan sempurna. Wa kana khairan lil muslimin, dan itu menjadi kebaikan bagi kaum muslimin. Wa dhullatan 'alal kafirin, dan kerendahan serta kehinaan bagi orang-orang kafir. Wasammahu Allahu fathan, maka Allah namakan perjanjian Al-Hudaibiyah tersebut sebagai fatah, sebagai pembuka kemenangan. Inna fatahna laka fatham mubina. Ma'anna Umar radhiyallahu an kariha dhali, padahal Umar benci akan hal itu. Lianna udhanna anna fi dhalika ghadadatun alal muslimin, au ghadadatan alal muslimin. Karena dia menyangka hal itu merupakan kekalahan bagi kaum muslimin. Ini tertindas, kaum muslimin akan tertindas rendah bagi dengan perjanjian tersebut. Dan kemenangan bagi orang-orang kafir. Lakin ma hakama bihir Rasul SAW wal khair, akan tetapi apa yang diputuskan, ditetapkan oleh Rasulullah SAW itulah kebaikan. Lianna Rasulullah SAW la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Maka Rasulullah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berucap, berkata dari hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Fal wajib, maka yang wajib, an tuqaddima kalamallahi wa kalam rasulih sallallahu alaihi wasallam daiman wa abada. Ini prinsip wajib untuk mengedepankan, memprioritaskan kalamullah wa kalam rasul sallallahu alaihi wasallam daiman wa abadan, selamanya. Fala tata'arrad, fala ta'tarid, maka jangan kamu membantah, menyanggah. Wala yakun fi nafsika harajun min dhalika, dan jangan ada dalam dirimu, dalam jiwamu, kalbumu rasa berat sedikit pun dari ketetapan dan keputusan Rasul tersebut. Amma idza abghadta dzalika fa hadhihi riddat, adapun jika kamu benci kepada ketetapan Allah, ketetapan Rasul, kalamullah, kalam Rasul, maka ini adalah kemurtadan. Nas'alullah al-afiyah. Demikian kajian kita di sore hari ini. InsyaAllah ta'ala kita akan masuk kepada pembatal Islam yang keenam dalam kesempatan berikutnya. Bi'idznillah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.